تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kita lihat riwayat berikutnya. Kata beliau, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Qala hadatsana Zaid bin Al-Hubab عن معاوية بن صالح الحضرمي قال حدثنا نعيم بن زياد أبو طلحة العماري ini أبو طلحة العماري الشامي yang di atas قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول kami bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم solat sampai sepertiga malam pertama wa kunna ma'ahu lailata 25 ila nisfil lail dan kami bersama beliau pada malam ke-25 hingga seperdua malam wa kunna ma'ahu lailata 27 hatta dhananna ayyafutana al-falah wa kunna na'udduhu as-sahur dan di malam yang ke-27 kami berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kami khawatir luput makan sahur. Nah, ini riwayat tegas ya bahwa cuma 3 malam. Kalau di riwayat ini. Qala Pantum takuluna lailata sabiatin lailata 29 wa nahnu naqul lailata sabiatin lailata 27 fayyuhuma aswab nahnu aw antum. Iya. Ini qala di sini ini kemungkinan perawi atau dari sahabatnya sendiri itu biasa ya wajar kadang ada orang yang keliru memahami riwayat. Ya kalau di hadisnya ini kan malam ke-27 itu malamnya 27 maksudnya. Bukan 27 maksudnya 29. Nah, jangan seperti itu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Baik, ini selesai ya dari hadith siapa? Hadith An-Nu'man bin Bashir. Jadi dua hadith ini, hadith Abu Dar dan hadith Nu'man Bashir. Ini tegas ya bahwa Nabi SAW itu sholat qiyamul lail. Sholat malam. Bersama para sahabat. Ini yang disebut dengan sholat tarawih. Kalau sholat qiyamul lail biasa itu kan sudah disunnahkan di ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi sebelum datangnya Ramadan, disunnahkan. Tapi begitu dibahas khusus di bulan Ramadan, cuma 3 malam, berarti ini sholat sunnah bersama. Ya. Karena itu datang dalam hadith Aisyah, di riwayat Al-Bukhari, bahwa Nabi itu tidak pernah sholat berjamaah dengan para sahabat di luar Ramadan. Jadi sholat malam berjamaah itu hanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di bulan Ramadan saja bersama kaum muslimin. Adapun di luar Ramadan Nabi tidak melakukannya kecuali kalau kadang-kadang ya beliau mengajari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas pernah tidur di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi bermalam di rumah Maimunah, Maimunah ini bibi Ibnu Abbas. Maka Nabi kalau berdiri sholat Ibnu Abbas ikut sholat. Itu kan ikut untuk melatih Ibnu Abbas sholat, tidak apa-apa. Iya. Adapun sholat bersama sahabat yang lainnya dalam di masjid secara berjamaah itu hanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di bulan Ramadan saja. Hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Baik, itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua akan datang nanti. Sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat malam, sholat tarawih setiap malam ketika beliau hidup? Ya ketika beliau hidup akan datang nanti riwayatnya Nabi tidak melakukan sholat malam tidak melakukan sholat tarawih setiap malam itu karena khawatir sholat tarawih itu akan diwajibkan atas umatnya. Karena Nabi itu punya kebiasaan. Nabi kalau sudah tetap melakukan sesuatu itu menjadi kewajiban. Makanya beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Nah, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, hukum sudah tetap. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Nah, maka datanglah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dihidupkanlah sunnah itu. Menjadilah umat Islam itu sholat tarawih setiap malam. Jelas ya? Karena sunnahnya sudah tetap, tidak ada lagi kekhawatiran. Nah, itulah berjalan di tengah kaum muslimin sampai hari ini. Dilakukan setiap malam. Iya. Baik. Dan itu tidak dikenal lagi ada silam pendapat tentang hal tersebut setelah itu.